Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan dua buku. Yang pertama Al-Aqidah atau Hawiyah, dan yang kedua adalah As-Sirah An-Nabawiyah. Buku yang pertama Al-Aqidah atau Hawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far atau Hawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih di dalam permasalahan wafi du'a al-ahya wa sadaqatihim manfa'atun lil amwat, dan di dalam doa orang-orang yang masih hidup, demikian juga sedekah mereka adalah memberikan manfaat bagi orang-orang yang telah meninggal. Pada pertemuan telah lewat, kita sedikit membicarakan tentang permasalahan itu, dan kita insya Allah akan membahas juga pada pertemuan kali ini setelah kita selesaikan sisa yang dulu belum kita selesaikan. Yani wallahu ta'ala yastajibu da'awat, Allah SWT mengijabahi, mengabulkan doa-doa, wa yaqdil hajat, dan memenuhi keperluan-keperluan, hajat-hajat manusia. Adapun fi du'a il ahya wa sadaqatihim manfa'atun lil amwat, dan di dalam doa orang-orang yang masih hidup, demikian juga sedekah mereka yang masih hidup untuk orang-orang yang telah meninggal, maka menurut al-imam at-Tahawi rahimahullah ta'ala adalah memberikan manfaat. Ini permasalahan yang besar, terjadi perselisihan, kadang perjidalan tentang masalah ihda usawab, menghadiahkan pahala untuk mayit. Di antara mereka sampai mengirimkan bacaan Al-Fatihah terhadap mayit, yang sering kita dengar tentang permasalahan ini. Dan insya Allah kita akan membahas di sini ucapan para ulama di dalam permasalahan ini. Walaupun sebagaimana sering kita sebutkan, permasalahan ini kadang menjadi besar di kalangan kaum muslimin, terjadi permusuhan di antara mereka gara-gara permasalahan ini. Adapun yang kita sampaikan nanti, yakni menurut yang kita pahami dari apa yang disebutkan oleh para ulama, dan waktu yang tidak panjang sehingga kita membaca yang seperlunya saja tentang permasalahan ini. Dan kita tidak menganjurkan untuk melakukan perjidalan, perdebatan dengan orang lain, karena kadang-kadang karena permasalahan ini sudah disebarkan di yakni media-media, bahkan yang terkenal yakni mereka mengalahkan. Bahkan saya mengatakan bahwa itu adalah suatu permasalahan yang bagus, yang sunnah bahkan. Pada pertemuan telah lewat kita sebutkan ucapan Al-Imam Ibn Abil'is rahimahullah ta'ala, adanya kesepakatan di antara para ulama. Kita sebutkan yang terjadi sepakat di situ para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tentang permasalahan yang pertama, ma tasabbaba ilaihil mayyit fi hayatihi, apa yang mayit itu telah melakukan sebab ketika dia masih hidup. Maka ini sepakat kita, sepakat kaum muslimin di dalam permasalahan ini, yang mayit itu telah melakukan sebab ketika dia masih hidup. Seperti umpamanya seseorang mempunyai amal jariah, sedekah jariah. Ketika dia telah meninggal, maka pahalanya sampai kepada mayit. bagaimana hadis yang sahih tentu saja menyebutkan. Kemudian juga seseorang yang mengajarkan ilmu ketika masih hidup, kemudian ketika meninggal orang melakukannya, maka dia mendapatkan pahala walaupun sudah meninggal. Demikian juga doa anak yang soleh kepada orang tuanya yang telah meninggal. Maka ini sampai permasalahan ini, sepakat kita dalam permasalahan ini. Kemudian yang kedua, atau istilahnya poin yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Iz ketika memberikan penjelasan terhadap lafadz Al-Imam At-Tahawi tadi, doanya orang yang masih hidup dan sedekahnya orang yang masih hidup bisa memberikan manfaat kepada orang yang telah meninggal. Yang kedua, poin yang kedua, sepakat juga, yaitu apa? Doaul muslimin. Doanya orang-orang yang muslim, yang mereka masih hidup untuk orang yang telah meninggal, sepakat para ulama dalam hal ini sampai kepada orang yang telah meninggal. Sepakat. Kita sebutkan pada pertemuan telah lewat dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka yang telah meninggal, orang-orang yang datang setelah mereka yang telah meninggal, yang masih hidup, yaqulun, mereka mengatakan, berdoa, rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami, wa li ikhwanina, demikian juga saudara-saudara kami yang seiman, alladhina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Doa yang sampai. Demikian juga hadis yang sahih, Nabi mengatakan kepada orang-orang, para sahabat yang menghadiri jenazah sahabat yang meninggal, yakni utuli akhikum bisabat fa innahu al'an yus'al. Demikian juga istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun untuk saudaramu. Demikian juga doakan untuk dia itu tabat, kekuatan, karena dia sekarang ini sedang ditanya oleh malaikat di dalam kuburannya. Jelas di sini doa orang yang masih hidup sampai kepada orang yang telah meninggal. Kemudian beliau menyebutkan Al-Imam Ibn Abil Iz, demikian juga wastighfarihi wastighfarim lahu, minta ampunnya mereka yang masih hidup untuk orang-orang yang telah meninggal, sampai juga sepakat. Sekarang kita bicarakan wasodakoh, tentang sedekah. Kita sebutkan secara ringkas pada pertemuan telah lewat, terjadi perselisihan ya tentang apa? Tentang masalah sedekah ini. Adapun kalau kemudian orang ini telah melakukan sebab ketika masih hidup seperti anak yang dia punyai, maka ini masuk kepada permasalahan yang pertama, ya, dari sedekah anak untuk orang tuanya, ya, maka ini telah apa, melakukan sebab orang tuanya itu dengan kemudian punya anak itu, mendidiknya dan sebagainya, maka ini sampai. Sekarang permasalahannya apa? Sedekah orang lain, bukan dari kerabat dia, bukan anaknya, kepada dia yang telah meninggal. Adapun Ibn Abil Iz mengatakan itu sepakat. Dalam hal ini kita sebutkan tidak. Bahkan yang benar adalah mula alam sesuai dengan dalil yang ada, yaitu apa? Tidak sampai. Mula alam demikian dalam permasalahan ini. Kemudian beliau katakan haji juga. Ya, haji dalam hal ini, adapun dari anaknya kemudian dia itu menghajikan orang tua yang telah meninggal, maka ini jelas sampai. Hadis datang di situ muttafaqun alaih. Demikian juga puasa dari keluarganya, itu juga sampai kepada orang tua yang telah meninggal, karena hadis menyebutkan. Sekarang orang lain permasalahannya, orang lain memuasakan orang itu yang telah meninggal, demikian juga sedekah untuk orang itu yang telah meninggal, demikian permasalahannya. Ini yang kita akan bicarakan. Kita sebutkan di sini tentang permasalahan sedekah. Syalbani rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam catatan kaki beliau terhadap ucapan Imam At-Tahawi ini, beliau mengatakan demikian juga beliau menyebutkan nukilannya atau penjelasannya Al-Imam Ibn Abil Iz terhadap ucapan ini tadi, karena akidah ini, akidah tahawiyah ini mutadawil juga, dipakai oleh mereka juga, ya, akidah yang bagus, ya, walaupun ada beberapa di situ permasalahan yang dikritik para ulama, tapi dijelaskan oleh mereka, para ulama. Syalbani beliau mengatakan naqlu syarih, penukilan dari pensyarah, penjelas, yakni Ibn Abil Iz rahimahullah ta'ala, ittifaq ahli sunnah, kesepakatannya ahli sunnah ala dalik, dalam permasalahan sedekah ini sampai kepada mayit. Ini sedekahnya orang lain, bukan dari anaknya, kepada mayit itu adalah sampai, dan itu adalah sepakat. Ucapan beliau ini yang mengatakan itu adalah sepakat Tsumma saqal adillah min al-kitab wa sunnah alaihi, kemudian menyebutkan apa dari Al-Qur'an demikian juga sunnah tentang pendapat dia ini. Walakinahu bima yata'allaq bisadaqah lam yuzkar illa ma yadulu, tetapi yang disebutkan oleh Ibnu Abil Is, dalil-dalil yang disebutkan itu ternyata yang disebutkan seakan-akan mendukung pendapat beliau ini tidak lain kecuali ma yadulu ala intifa'il walid bisadaqah waladihi, manfaatnya sedekah anak kepada bapaknya. Kita teliti, masya Allah, ini benar enggak ini bahwa ucapan Imam Abdul Is, demikian juga Imam Thahawi yang mengatakan sedekahnya orang lain untuk orang yang telah meninggal itu sampai selain dari anaknya ini adalah sampai. Kita semangat mencarinya, ternyata yang dibawakan semuanya dalil adalah dalil sedekah anak untuk orang tuanya. Demikian perkataan Syalabani rahimahullah. Demikian juga kita baca ada di buku ini. Yang tidak disebutkan kecuali dalil menunjukkan itu, sedekahnya anak kepada bapaknya atau ibunya. Wa da'akhasu min ad-da'wa kama la yakhfa, dan ini lebih khusus dari yang beliau sebutkan sebagaimana tidak tersembunyi. Oh, ternyata dalil-dalil yang disebutkan Al-Qur'an dan sunah sebagainya itu adalah apa? Menunjukkan untuk anak kepada orang tuanya. Kalau niscaya itu ada, insyaallah kita akan bersemangat melakukan itu. Sedekah untuk orang yang telah meninggal, niatkan, atau bahkan mungkin berkorban dan sebagainya. Ya, nanti akan dibicarakan juga tentang permasalahan itu. Kemudian juga ditambah apa yang tadi kita sebutkan, ucapan Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam Nailul Autor. Beliau menyebutkan wa hadisul bab tadulu ala anna shadaqah minal walad tulhaq alwalidain. Hadis-hadis yang disebutkan itu menunjukkan bahwa sedekah dari anak itu sampai kepada kedua orang tuanya. Apa itu? Anak kepada kedua orang tua. Iya kan? Benar itu, apa yang diucapkan? Ba'da mautihima, setelah keduanya itu meninggal, biduni wasiatin minhuma, walaupun kedua orang tuanya tidak mewasiatkan, tidak mengatakan, wahai anakku, tanah ini umpamanya nanti gunakanlah untuk wakaf atau gunakan untuk ini dijual untuk keperluan kaum muslimin dan sebagainya. Walaupun tidak diwasiatkan, maka itu sampai. Ya, itu sampai. Hadis-hadis menyebutkan itu saja. Wa yasilu ilaihima sawabaha, sampai kepada bapak dan ibu pahalanya itu yang dilakukan oleh anaknya. Itu hadis menyebutkan demikian. Fa yukhassisu bihadhil hadis, maka hadis ini yang dibawakan itu akan mengkhususkan dari apa? Umuma qoulihi ta'ala, lafaz yang umum dari perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, apa itu? Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan tidak ada untuk seseorang itu kecuali yang dia usahakan. Ya, berarti mengkhususkan. Tidak ada dimiliki oleh seseorang dari amal yang dia lakukan itu setelah dia meninggal kecuali yang dia usahakan ketika hidup. Lafadznya ini umum. Tidak ada bagi seseorang kecuali yang dia usahakan ketika hidup. Dikhususkan dengan apa? Dikhususkan hadis-hadis tadi. Yaitu seorang anak yang mendoakan orang tuanya, demikian juga sedekahnya anak untuk orang tuanya yang telah meninggal sampai. Berarti ayat ini tadi itu dikhususkan dengan hadis itu. Ayat yang menunjukkan bahwa tidak ada untuk seseorang itu kecuali dia usahakan di dunia, dikhususkan dengan hadis tadi. Selesai ya, dalam ini selesai. Jadi hadis ini menyebutkan dari anak untuk orang tua. Walakin laisa fi hadisil bab illa luhuqal shadaqah minal walad. Tidak ada dari hadis-hadis yang disebutkan itu kecuali sampainya sedekah pahalanya itu dari anak. Waqad sabata anna waladal insan huwa min sya'ihi, dan telah benar bahwa anak seseorang itu adalah dari usahanya. Anak seseorang itu adalah dari usaha dia. Dia menikah, kemudian dia dengan suami, yakni dengan istrinya atau yang sebaliknya, kemudian dia punya anak, kemudian dia mendidiknya dengan yakni taufik Allah Subhanahu wa taala, kemudian anak ini menjadi anak yang soleh, mendoakan dia, bersedekah untuk kedua orang tuanya. Demikian juga amalan-amalan soleh yang lain. Itu jelas bahwa itu adalah dari usaha dia. Bahkan disebutkan dalam hadis min ad yabi kasbikum. Ini di antara yang paling bagus dari usaha kalian itu adalah anak-anak kalian. Itu. Itu telah tetap di dalam hadis menyebutkan. Fala hajah, ya, maka tidak perlu ila da'wa taksis, tidak perlu untuk kemudian mengatakan itu adalah dikhususkan. Tidak perlu. Itu bukan dikhususkan. Memang hadis menjelaskan bahwa sedekahnya anak itu sampai kepada orang tua. Wa amma min ghairil walad, sekarang mulai masuk berikutnya. Adapun selain anak, selain dari anak ya, menghadiahkan pahala, menghadiahkan bacaan Al-Qur'an, menghadiahkan Al-Fatihah, menghadiahkan sedekah dan sebagainya. Dari selain anak, fadhahir minal umumiyat Al-Qur'aniyah, maka termasuk dari keumuman ayat Al-Qur'an tadi. Annahu la yasilu sawabahu, sesungguhnya tidak sampai pahalanya itu tidak sampai. Ilal mayit, kepada mayit. Fayuqifu alaiha hatta ya'ti dalil yaqtadi takhsisuha, maka berhenti padanya, ya tidak sampai. Sampai ada di situ dalil dari Al-Qur'an ataupun sunnah yang mengandung pengkhususan itu. Jadi demikian. Tidak kita dapatkan. Kalau ada, berikan. Insyaallah kita akan laksanakan. Ya. Adapun asar-asar dan sebagainya dilihat benar atau tidak dari para sahabat tersebut. Kalaupun benar, kalau kemudian menyelisihi dari apa yang dicontohkan Nabi, ya tidak bisa. Jadi demikian. Insyaallah kita akan mengusahakan. Sangat berusaha kita sekali, sangat senang kalau kemudian ada hadis sahih demikian juga menunjukkan hal yang demikian, akan kita berlomba-lomba. Insyaallah laukana khairan lasabaquna ilaih. Ini orang-orang terdahulu, orang-orang yang soleh. Kalau itu bagus, kami akan mendahulinya. Diucapkan orang-orang dulu juga, orang-orang muslim juga mengatakan seperti itu. Kalau itu bagus, niscaya kita akan melakukannya. Akan mendahulinya bahkan. Ini demikian. Ini bisa dikatakan tentang kesimpulan dalam permasalahan ini. Kemudian disebutkan ucapan berikutnya, dari ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan di sini tentang permasalahan sampainya, ini setelah selesai kita bicarakan tentang masalah sedekah tadi ya, yang benar bahwa itu adalah anak sampai kepada orang tua, adapun yang lainnya berhenti. Berarti maksudnya apa? Ya tidak kita melaksanakan. Kalau ada, sebutkan. Setahu kita tidak sampai. Demikian juga sekarang permasalahan usul sawabil qiraah. Sampai atau tidak sawab pahala dari qiraah, pembacaan Al-Qur'an. Al-Fatihah, Yasin atau yang lainnya. Jadi sekali lagi ini menurut apa yang kita baca, ya. Menurut kita baca, kita sampaikan di sini. Disebutkan setelah disebutkan oleh Ibnu Abil Is tentang permasalahan ini, yang menjadi tolak ukur kita, ibrah kita menjadi tolak ukur itu adalah dalil. Ada enggak? Bukan berarti kemudian kita menghalangi orang beramal soleh. Kalau itu amal soleh akan kita laksanakan, insya Allah. Permasalahannya kita berhenti pada dalil. Ada atau tidak? Jadi ibrahnya ini, tolak ukurnya itu ada dalil atau tidak? Al-ibrah fi mas'alati wusuli sawabil qiraah wa ghairihi, yang menjadi tolak ukur di dalam permasalahan sampaikah pahala bacaan Al-Quran dan yang selainnya, itu apa? Alkitab wa sunnah, Al-Quran dan sunnah. Wa tawassu' fil ibadat, dan berluas-luas di dalam hal ibadah itu, bistihdamil qiyas ghairu mardi, dengan menggunakan qiyas ini dan itu tidak diridhoi. Dengan alasan ini puasanya bisa dibayarkan oleh anaknya untuk orang tua, berarti yang lain juga, haji juga sampai kepada orang yang meninggal, berarti juga yang lainnya. Dengan kias ini dan itu, apa yang membedakan antara anak dengan yang lainnya? Ya bukan permasalahan itu, permasalahannya ada enggak dalil? Ya. Amalan yang lain masih banyak yang belum kita laksanakan. Kita cuma memberikan apa? Memberikan yakni kepada mereka apa yang kita ketahui dalam permasalahan ini. Jadi permasalahan bukan kias ini dan itu, tidak. Ada enggak di situ dalil yang menyebutkan? Wa hadza kitab wa sunnah wa kalamu salaf, dan Al-Qur'an demikian juga sunnah dan ucapan salafus saleh, orang-orang terdahulu dari para sahabat, tabi'in dan sebagainya. Fa aina najid atarakhus bihadzal fi'l, yang menunjukkan, di mana yang menunjukkan tentang rukhsah, keringanan untuk melakukan perbuatan ini dan itu. Ihda'u sawab, menghadiahkan pahala. Terkenal masalah ini, ihda'u sawab demikian. Menghadiahkan pahala untuk mayit. Bal inna salaf lam yakunu yaf'aluna dhalik, bahkan salafus saleh tidaklah mereka melakukan perbuatan itu, ya, yaitu memberikan pahala bacaan Al-Qur'an dan sebagainya. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah kama fil ihtiyarat, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, nah ini permasalahannya, orang yang kemudian diajak debat itu tidak mengetahui ucapan Ibnu Taimiyah ini. Ucapan Ibnu Taimiyah yang sesuai dengan pendapat orang yang mendebatnya itu, yang dipakai oleh pendebat itu. Jadi di dalam permasalahan seorang melakukan perdebatan lebih bagus ditinggalkan. Kadang-kadang orang yang berdebat itu dia tidak mengetahui pendapat yang ulama yang dia pakai itu secara lengkap. Ketika musuhnya menyampaikan pendapat ulama yang dia pakai itu, ya kan gelagapan dia. Loh, kok demikian ucapannya? Ibnu Taimiyah. Bahkan mereka menyebutkan halaman ini dilihat bukunya dibaca. Iya. Ternyata ucapan itu belum selesai. Di kesempatan yang lain disebutkan dan itu kesimpulan dan itu pendapat terakhir. Nah, demikian. Jadi hendaknya orang kalau kemudian ingin berdiskusi ya harus menguasai. Bagaimana Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan pada orang yang ingin melakukan diskusi waktu itu, beliau mengatakan, aku lebih tahu tentang kamu, tentang madhabmu. Ini sampai mengatakan seperti itu, aku lebih tahu tentang madhabmu daripada kamu. Sudah orang yang dikata seperti itu diam, ya kan? Jadi lebih tahu sudah. Ya, ini dibuka-buka buku-bukunya, lalu disebutkan dan demikian. Jadi orang itu sudah, ya ini mundur dulu. Di sini disebutkan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena sebagian menukilkan ucapan yang lain. Dan ini bisa sebagai apa? Sebagai kesimpulan. Jadi tadi bisa ditulis dalam permasalahan ini bahwa Al-Qur'an dan Sunnah dan ucapan salafus saleh tidak ada menyebutkan tentang permasalahan ini sampainya bacaan qiraah kepada orang yang telah meninggal. Kemudian disebutkan di sini oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wa lam yakun min adati salaf idza shallu tatawuan au shaumu tatawuan au hajju tatawuan au qara'ul Qur'an" Ayah dosa apa dalika ilah amwatil muslimin, bisa ditulis, ya jelas. Tiarat halaman 92, boleh mereka melihat langsung. Dan tidaklah dari kebiasaan ada, itu adat kebiasaan. Dan tidaklah kebiasaan salafus saleh apabila solat sunnah atau puasa sunnah atau haji sunnah atau membaca Al-Quran untuk ayah du menghadiahkan sawaba dalik pahala itu ilah amwatil muslimin kepada mayit-mayitnya kaum muslimin. Dah kesimpulan, tidak perlu debat. Ya, jadi tidaklah kebiasaan mereka salafus saleh kemudian sholat sunnah aku hadiahkan kepada yang telah meninggal, puasa sunnah aku hadiahkan kepada orang yang telah meninggal, bukan anaknya dan sebagainya. Ini sunnah bahkan, ataupun haji yang sunnah kemudian dihadiahkan kepada yang telah meninggal, atau membaca Al-Quran. Kemudian dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal. Tidak ada, didapatkan seperti itu. Sudah cukup. Fala yambagi al-udul antariki as-salaf. Tidak pantas untuk kemudian menyeleweng dari jalannya salafus saleh. Tidak pantas. Laukana khairan lasabakuna ilaih. Kalau itu bagus jalan itu, niscaya mereka, para ulama salafus saleh itu akan mendahului, berlomba-lomba. Akan dinukilkan. Mereka, ini Abu Bakar Siddiq membaca Al-Quran, kemudian disampaikan kepada Nabi atau kepada yakni orang-orang yang telah meninggal dari sahabat sebelumnya, demikian juga Umar, demikian juga yang lain akan dinukilkan. Walaupun Ibn Abil Is, ya ini menjadi catatan, Ibn Abil Is bahkan beliau mengatakan juga di sini, ya mendukung tentang permasalahan ini sampai sambil beliau menyebutkan alasan kita juga mengatakan, fa'inkilah kalau mereka mengatakan, kita kan menyampaikan tadi ya, bahwa ini tidak kebiasaan salaf, tidak dinukilkan. Sudah siap-siap juga mereka ini. Sebutkan di sini dalam surah kita Tahawiyah. Fa'in kila, kalau mereka mengatakan, ini kita mengatakan kepada mereka, ini bukan sunnahnya salafus saleh. Kita harus siap juga atau pernah mendengar bantahan yang akan disampaikan oleh mereka. Kita sampaikan, ini bukan kebiasaan salafus saleh ini. Sholat, kemudian dihadiahkan, kemudian baca Al-Quran, kemudian dihadiahkan. Niscaya kalau ada dari salaf itu akan dinukilkan, akan sampai kepada kita. Mereka juga punya bantahannya. Ya. Baiklah kalau mereka mengatakan, hadalam yakun ma'rufan bisalaf. Ini tidak biasa di zaman salaf. Sudah siap mereka. Hati-hati, pokoknya tidak perlu kita berdebat. Ya, mereka juga belajar juga tentang permasalahan ini. Mereka mengatakan, ya, kalau hal ini lam yakun ma'rufan, tidak dikenal di kalangan salaf, wala arsyaduhum ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengatakan dan Nabi tidak memberikan contoh, memberikan rus, memberikan bimbingan kepada permasalahan ini, Kalau jawab, siap mereka dengan jawabannya. Idkana muridu hadza su'al mu'tarifan bi wusuli sawabil haji. Kalau mereka ini mengetahui bahwa haji itu sampai, kalau mereka mengakui itu sampai, ya kan? Wasiyam wa doa, puasa demikian juga doa. Qila lahu katakan, ma farqu baina dzalika wa baina wusuli sawabil qira'at Qur'an? Apa bedanya haji? Apa bedanya puasa? Apa bedanya doa dengan membaca Al-Qur'an? Siap juga mereka mengatakan. Jadi mereka mengatakan, kau bilang gini dan itu. Apa bedanya lalu antara haji, antara puasa, antara doa? Ya, kita katakan ya beda, gitu aja. Ya beda, kita masalah ibadah. Ibadah itu asalnya adalah haram. Ya, kaidah usul fikih. Permasalahan ibadah itu adalah asalnya haram. Sampai ada dalil yang menyebutkan bolehnya. Urusan dunia bagaimana sebaliknya? Urusan dunia itu asalnya adalah boleh. Bisa ditulis. Dan di urusan akhirat itu asalnya adalah haram. Sampai ada dalil yang menunjukkan bolehnya. Urusan dunia itu asalnya adalah boleh. Sampai ada dalil yang menunjukkan itu adalah haram. Jelas. Jawaban kita seperti itu. Jadi kita katakan bahwa ada beda. Tidak ada dalil. Ya. Dan tidak boleh menggunakan kias ini dan itu. Mereka menggunakan kias. Kalau haji, kalau puasa, kalau doa, itu adalah sampai. Kenapa kemudian bacaan Al-Quran tidak sampai? Kita katakan, ya tidak sampai. Ya, ya lain permasalahan yang tidak bisa dikiaskan. Kemudian juga jawaban mereka, berikutnya. Kita katakan kan, itu tidak ada kebiasaan salafus saleh kan. Demikian juga tidak ada bimbingan Nabi kan. Mereka jawab kedua juga. Walaysa kaunu salaf lam yaf'alu hujjatan fi adamil wusul. Mereka mengatakan juga. Dan tidaklah bahwa salaf tidak melakukan itu sebagai hujah tentang tidak sampainya itu. Bayangkan, mereka bilang salaf tidak melakukan itu bukan berarti menunjukkan tidak sampai, bilang gitu malahan. Ini Ibnu Abdillah sudah menyiapkan dalil juga mendukung pendapat mereka. Mereka mengatakan kalau salaf itu tidak melakukan itu tidak menunjukkan bahwa pahalanya itu tidak sampai. Sampai bilang seperti itu mereka. Wa min aina lana hadza nafi am? Dari mana kita kemudian mempunyai dalil bahwa tidak sampainya itu sama sekali? Mana dalilnya kamu bilang itu tidak sampai? Ya kita bilang, ya sudah nanti di akhirat sudah selesai. Kita bilang nanti di akhirat sudah diputuskan. Ya ini demikian. Jadi dalam permasalahan ini ya tidak usah kita berdebat dengan mereka. Kita bilang ini tidak ada salahnya. Mereka bilang tidak ada salahnya itu tidak menunjukkan tidak sampai bacaan itu. Ya sudah terserah. Ini yang bilang Ibnu Abdillah malahan. Ya, jadi kita bilang ya sudah. Ya ini ya terserah pendapat kalian. Demikian juga bahkan mengatakan apa bedanya haji, puasa, doa dengan bacaan Al-Qur'an. Ya kita bilang itu adalah beda. Jadi menurut yang ya beliau mengatakan demikian bahwa salafus saleh tidaklah mereka terbiasa seperti itu. Apabila sholat sunnah atau puasa sunnah atau haji sunnah atau bacaan Al-Quran kemudian diberikan pahalanya itu kepada yang telah meninggal. Dan menyelisihi pendapat salaf itu, ya, dikatakan di sini, fala yang bagi al-udul antariqi salaf, tidak pantas untuk kemudian berpaling dari jalannya salafus saleh. Fa innahu afdal wa akmal, sesungguhnya mereka itu salafus saleh itu adalah yang paling afdal, demikian juga yang paling sempurna. Demikian. Ini demikian tentang permasalahan ini. Kemudian juga Syekh Albani beliau membalas atau membantah tentang alasan mereka bahwa Nabi SAW beliau berkorban, ya enggak? Berkorban ini dari aku dan dari umatku. Ya ini dari aku, ya, dan dari umatku. Ya ini dengan maksud, ya ini apakah kemudian sampai juga permasalahan ini? Ya, Nabi mengatakan waktu itu dalam Sahih Muslim hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau berkurban, beliau mengatakan bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, Nabi menyembelihkan, dan dari keluarga Muhammad dan dari umatnya Muhammad. Sebagian berdalil bahwa di sini apa? Umat Muhammad umum. Boleh kita umpamanya menyembelih, ya Allah terimalah ini dari fulan. Aku niatkan, ya ini sembelian ini aku niatkan untuk orang yang telah meninggal itu. Orang yang telah meninggal itu. Ya, demikian juga apa? Bacaan Al-Qur'an, aku niatkan untuk orang yang meninggal. Dengan dalil dalam Sahih Muslim ini. Nabi waktu itu menyembelih, sambil beliau mengatakan, Allahumma taqabbal min Muhammad, ya Allah terimalah dari Muhammad, demikian juga dari keluarga Muhammad, demikian juga dari umat Muhammad. Jadi boleh kita mengatakan, aku berkorban, aku niatkan apa? Dari si Ali yang telah meninggal. Pahalanya sampai kepada si Ali. Dengan dalil hadis ini. Bagaimana jawabannya? Subhanallah Syekh Albani rahimahullah beliau mengatakan, qala Syekh Albani di dalam yang menyebutkan beliau menyebutkan ucapan Ibnu Hajar rahimahullah taala sebutkan di Irwaul Ghalil halaman 354 yakni juz yang keempat jilid yang keempat ma jaa fi hadzal hadis fi tadhiyati, apa yang datang dari hadis-hadis yang menunjukkan tentang menyembelihnya, berkorbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amman lam yudhi an min ummatihi, dari orang yang tidak berkorban dari umatnya. Jadi seakan-akan korban dari orang lain yang tidak berkorban. Ya. Huwa min khasaisihi, itu dari kekhususan Nabi, itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai jawaban kita itu. Itu adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Ibnu Hajar di sini beliau mengatakan kama dzakarahu al-Hafidz sebagaimana ucapan Ibnu Hajar an ahli ilmi, dari sebagian ahli ilmi. Tentang permasalahan ini, tentang permasalahan hal apakah itu khusus untuk Nabi atau tidak, itu banyak yang diperselisihkan para ulama. Dalam hal ini kita katakan itu khusus untuk Nabi. Tidak boleh untuk kemudian kita membeli kambing, berkorban, kita niatkan untuk apa? Untuk orang yang telah meninggal itu. Dengan dalil alasan ini, kita katakan itu adalah khusus untuk Nabi. Kalau kita berluas-luas dalam permasalahan ini, akhirnya terjatuh sebagaimana mereka terjatuh. Apa itu? Tabarok bi asari solihin, meminta berkah dengan bekas-bekasnya orang soleh. Orang-orang sufi terjatuh dalam hal ini. Ya, memang itu pendapat Imam Nawawi, demikian juga Ibnu Hajar rahimahullah alaihi dalam permasalahan ini. Akhirnya lalap berkah sampai sekarang ini. Bekas minuman kiai diminum. Demikian juga bahkan mungkin bekas-bekas dia ketika sudah meninggal, kelambunya dan sebagainya, bajunya dan sebagainya. Padahal itu adalah khusus untuk Nabi SAW, hadis yang menyebutkan itu. Ketika Nabi meludah, para sahabat berlomba-lomba untuk merebut ludahnya Nabi, bekas wudunya Nabi, rambutnya Nabi bahkan. Disebutkan di antara istri-istri Nabi SAW mengumpulkan keringatnya Nabi, demikian juga rambutnya. Kemudian ketika sakit dikeluarkan, istisfa' bihi. Yani, dan itu adalah masyru, karena itu adalah bekasnya Nabi SAW untuk kemudian supaya sembuh. Tidak kemudian berluas-luas sama sekali. Kalau berluas-luas sudah meyakini orang ini soleh, rambutnya disimpan dan sebagainya, sebagaimana kita ketahui dalam permasalahan ini. Tabaruk bi asari solihin. Demikian juga permasalahan-permasalahan yang lain. Jadi di sini demikian, itu adalah kekhususan Nabi. Fala yajuz li ahadin ayyak tadia bihi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh seorang untuk kemudian mencontoh Nabi dalam permasalahan ini. Fitadhiyah, di dalam berkorban anil ummah, dari umat, tidak boleh. Berkorban ini dariku dan dari umat Muhammad, tidak boleh. Ya. Bil ahra ala yajuz lahu qiyas alaihi alaiha, lebih lagi tidak boleh qiyas, mengkiaskannya. Wa ruha minal ibadat, yang lainnya dari ibadah-ibadah, kasolah wasiyam wal qiraah. Wanahuiha, yang ini kita bicarakan, tidak boleh kemudian dikiaskan dengan hadis tadi kita sebutkan tentang masalah berkorban itu, solat, puasa, qiraah, membaca Al-Quran, diadiahkan kepada yang telah meninggal. Jadi paham ya dalam permasalahan ini, ini perkara yang jelas. Jangan kemudian kita yang ini berjalan, oh alhamdulillah, aku mengetahui dalam permasalahan ini tapi tidak tahu. Ya, teman-temanku pokoknya gitu ya, tidak. Sekarang kita sebutkan ini permasalahan ini. Ini sudah disebutkan dan itu permasalahan telah lewat. Tahun berapa ini buku dibuat? Karena kita tahu ya, ya 300-an Hijriah, sudah lama sekali permasalahan ini, sudah lama sekali permasalahan ini. Seakan-akan kita membuka ya ini legenda atau catatan yang telah lewat. Membuka catatan telah lewat. Dan sudah jelas di dalam permasalahan ini. Li adami wurudi dzalika anhu sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada dalil menunjukkan tentang permasalahan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yusolli ahad an ahad, tidak boleh seseorang salat untuk orang lain. Akhirnya luas berluas-luas sepanjang-panjang. Akhirnya bahkan ketika masih hidup dia enggak mau salat, enggak mau baca dan sebagainya. Nanti kan aku setelah meninggalkan orang-orang di rumahku membaca ini dan itu, alasannya itu. Ya, jadi tidak boleh seorang sholat untuk orang lain. Ya, wala yasumu had an had, demikian juga tidak seseorang itu memuasakan untuk orang lain juga tidak boleh. Kadang-kadang borongan itu dicatat nama-namanya di hari-hari tertentu, ya enggak? Ini sudah sekarang mulai terkenal. Namanya keluarga ini, nama ini, bin semua ini diropel 100 orang, ya. Kumpulkan semua dibaca kemudian Al-Fatihah sampai. Ya ini sebagaimana kita ketahui, menurut pengetahuan kita tentang permasalahan ini, ya, tidak sampai. Jadi tidak boleh untuk kemudian demikian. Wala yaqra'u ahad an ahad. Demikian juga tidak seorang membaca dari orang lain. Wa aslu dzalika kullihi, dan asal semua ini apa? Wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Ini jawaban kita. Tidaklah untuk seorang itu kecuali yang dia usahakan. Na'am hunaka umur ustusniyat min hadzal asl. Iya. Di situ ada perkara-perkara yang dikecualikan. Sudah kita bahas tadi kan? Anak untuk orang tua. Yang semisalnya dari asal ayat ini tadi, binususi waradat, dengan nas-nas dalil-dalil yang menyebutkan wala majal al-an lidzikriha. Tidak ada tempat untuk kita sebutkan di sini. Ya, hendaknya dia membaca dari buku-buku yang besar. Kalau mau panjang lebar, ada permasalahan ini dibicarakan. Jadi perkara-perkara itu, ini perkara-perkara yang tidak ada bimbingan Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini demikian permasalahan ini. Kemudian kita bicarakan juga sebelum kita menyelesaikan pembahasan ini tentang masalah doa, demikian juga sedekah, apakah sahur pada mayit. Sekarang permasalahan yang kita sepakat juga bahwa anak apabila dia membayarkan haji orang tuanya, demikian juga puasa anak memuasakan orang tuanya yang telah meninggal, demikian juga mungkin kerabatnya, apakah itu wajib? Ya, sebagaimana hadis yang sahih, waktu ada seorang perempuan datang kepada Nabi SAW bahwa ibunya belum sempat berpuasa. Kemudian Nabi SAW mengatakan faidainullah, yakni hutang Allah SWT itu lebih pantas untuk dibayar. Akhirnya anaknya itu membayarkan ibunya, demikian juga haji dan sebagainya. Apakah perbuatan itu wajib, yakni dari anaknya itu, untuk kemudian kalau orang tuanya belum berpuasa, kemudian dia wajib untuk kemudian memuasakan berpuasa untuk orang tuanya. Demikian juga tadi haji. Disebutkan di dalam ini syarah Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau menyebutkan tentang permasalahan ini. Setelah disebutkan di situ tentang masalah nadar, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang dia itu meninggal dan dia punya kewajiban berpuasa. Ya, waktu itu dia sudah sembuh dari sakitnya, tetapi belum sempat puasa Ramadan. Demikian juga tentang permasalahan khilaf. Perempuan yang dia itu hamil, menyusui, apakah wajib puasa ketika Ramadan? Khilaf. Syekh Albani mengatakan tidak. Tidak wajib. Yang rajih ulama alam itu adalah apa? Wajib. Ketika dia yani mampu, ya dibayar itu Ramadannya. Walaupun Syekh Albani beliau mengatakan di situ ada fidyah. Tapi yang rajih yang benar adalah apa? Adalah wajib dia. Dicatat harinya. Kadang-kadang di antara akhwat dia apa? Kemudian bertobat dari pendapat yang ada padanya Syekh Albani. Berarti dia harus membayar, ya. Belum sempat untuk kemudian membayar. Dulu dia berpendapat seperti Syekh Albani mama, yang kemudian dia ikut pendapat yang mengatakan harus puasa. Fidyah tidak boleh. Berarti apa? Berarti dia membayar puasa yang dulu dia tinggalkan ketika dia menyusui, ketika dia hamil dan sebagainya. Belum sempat kemudian meninggal. Belum sempat kemudian meninggal. Lalu bagaimana ini? Dari keluarganya memuasakan puasa untuk perempuan ini. Demikian juga dikatakan di sini nadar, dalam hal nadar juga. Dibicara oleh Syekh Utsaimin, apakah itu wajib keluarganya? Yang benar adalah bukan wajib, ya, yang benar bukan wajib. Sebutkan dari faedah ini, setelah Nabi mengatakan yakni untuk orang yang dia itu meninggal dan dia punya kewajiban puasa, maka walinya itu untuk berpuasa menggantikan. Disebutkan Amrul qarib bi qada'i shaum wajib ala qaribihi. Perintah orang dekat untuk membayarkan puasa wajib dari keluarga dekatnya. Idza mata qabla filihi, apabila meninggal sebelum sempat melakukannya. Semuanya saya utamakan al-amru huna lil istihbab. Bisa ditulis, perintah di sini adalah sunnah saja, bukan wajib. Ya, apakah berarti keluarganya semuanya berdosa kalau tidak berpuasa untuk orang yang meninggal itu? Padahal dia punya hutang 60 hari, mamanya. Dikatakan di sini perintahnya itu apa? Perintahnya adalah perintah yang sunnah saja, istihbab. Sebenarnya di hadis nomor 187 dalam kitab Shaum, dalam Mudhaful Ahkam. Jadi perintahnya ini adalah perintah sunnah saja, jangan kita pahami kemudian wajib, ya enggak, sunnah. Apa dalilnya? Li'annana law qulna innahu lil wujub, kalau kita katakan itu wajib, wajib keluarganya untuk kemudian berpuasa untuk dia, dibagi-bagi umpamanya. Wajib, ya. Lalazima ayyutam wali bi adamil qadha, niscaya akan berdosa walinya itu karena tidak membayarkan puasanya itu. Wala yasih, dan tidak benar hadza perkara ini. Jadi ini sunnah saja. Tidak sampai kemudian kalau tidak dilaksanakan berdosa. Tidak, tidak sampai. Apa dalilnya? Liqouli ta'ala, karena Allah SWT menyebutkan di surat Fatir ayat 18. Demikian juga tadi kita sebutkan. Wala, yakni walisa linsani ila masa'a. Di sini Fatir ayat 18. Wala taziru wasiratu wizra ukhra. Dan tidaklah berdosa seseorang dari dosa orang lain. Tidak menanggung dosa seseorang dosa orang lain. Tidak. Ya. Wa in tatu musqalatan ila hamliha, ini sebutan di tentang permasalahan persyirikan. Jadi di sini wala tasiru wasiratu misra ukhra, dan tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain. Itu. Ini apa kemudian sampai keluarganya berdosa? Tidak. Jadi demikian tentang permasalahan ini. Kemudian kita masuk di matan berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala. Wallahu ta'ala yastajibu da'awat. Bagaimana di matan disebut, disebutkan. Dan Allah Subhanahu wa taala yastajib, mengijabahi, mengabulkan da'awat, doa-doa. Wa yaqdil hajat, dan membayar, memenuhi hajat, keperluan-keperluan. Ya, disebutkan dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari riwayat Muslim. Ya, ya ibadi, law kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum wa hayy hamba-hambakum. Kalau yang pertama dari kalian, demikian juga yang paling akhir dari kalian. Wa insakum wa jinnakum, dari golongan manusia, demikian juga dari golongan jin, semuanya. Fi sa'idin wahid, di satu tempat yang satu, semuanya meminta dari keperluannya, semuanya, ya, akan aku penuhi. Semuanya meminta umpamanya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yanqusu dzalika fi mulki syai'an, tidak akan mengurangi sedikitpun dari kekuasaanku. Bahkan disebutkan di situ seperti mihyat idza udkhila fil bahr, seperti jarum yang dimasukkan di dalam lautan. Coba jarum dimasukkan kemudian diambil itu air yang tersisa itu, ini terkurangnya seperti itu sampai. Kalau dimisalkan seperti itu, sedikit sekali air yang tersisa di jarum itu dan lautan demikian banyak, itu kerajaan Allah SWT. Ini sedikit sekali. Atau bahkan ya ini permisalan saja, ya ini tidak terkurangi dari kekuasaan Allah SWT. Wayaqdil hajat, Allah memenuhi hajat, keperluan-keperluan. Demikian juga mengijabahi dari doa-doa. Sebagaimana sebutkan di situ, qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Allah Subhanahu wa taala, berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum. Aku akan ijabahi untuk kalian, aku akan kabulkan untuk kalian. Cuma permasalahannya, ini sering kita sebutkan hadis Rawahu Hakim. Di situ seseorang kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ ada tiga kemungkinan. Kemungkinan untuk kemudian yang dikabulkan, atau kemungkinan ayyusraf anhu, untuk dipalingkan dari dia kejelekan yang lebih besar. Tidak dikabulkan, dia diberikan harta. Allah mengetahui, Allah Maha Rahmah. Kalau dia memegang harta yang banyak, mungkin dia malah tidak taat. Jadi orang yang lupa melakukan sholat berjamaah. Demikian juga melakukan amalan soleh. Jadi demikian. Atau yang ketiga, ayyudakhirahu fil jannah, Allah simpan pahalanya itu di surga. Ya, demikian. Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam. Berarti ya semua amalan baik, semuanya baik. Dikabulkan, ya, atau kemudian dipalingkan dari kejelekan yang lebih besar, atau disimpan. Kan dia berdoa itu. Doa masalah termasuk doa ibadah. Doa seseorang minta pada Allah termasuk doa ibadah. Ya, termasuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang kemudian tidak ada manfaatnya, akan disimpan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita membaca buku berikutnya, Sirah Nabawiyah.